Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan Al-Ustaz Abdul Syakur hafizahullahu ta'ala belum tiba di tempat kita, maka waktu yang ada ini kita manfaatkan untuk melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari pasal yang kedua dari bab yang kelima. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala faslun fil muhafadzati 'alal qira'ati fil lail. Pasal tentang menjaga qiraatul Quran di malam hari. Yakni hendaknya seseorang dia menjaga amalan qiraatul Quran di malam hari setiap malamnya. Apalagi dia adalah para penghafal Quran, para penuntut ilmu. Mereka sangat ditekankan untuk menjaga qiraatul Quran di malam hari. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, yambaghi an yakuna i'tina'uhu bi qira'atil qur'ani fil laili akthar. Seyogianya perhatian terhadap membaca Al-Qur'an di malam hari hendaknya lebih diperhatikan. Perhatian untuk membaca Al-Quran di malam hari hendaknya lebih besar. Wa fi sholatil laili aktsar. Dan melakukannya pada sholat malam aktsar. Hendaknya juga lebih besar lagi perhatiannya. Yani seseorang hendaknya dia banyak membaca Al-Quran di malam hari. Dan jika dia adalah seorang yang hafal banyak dari ayat-ayat Al-Quran, maka dia membacanya ketika sholat malam. Wa fi sholatil lail akthar. Dia membaca Al-Quran dalam sholat malam. Lebih banyak lagi. Lebih perhatian lagi. Dan ini salah satu cara untuk menjaga hafalan juga. Ya. Jadi hafalan yang sudah dihafalkan atau ayat-ayat yang sudah dia hafal, cara menjaganya adalah dengan dia membacanya di sholat malam. Seseorang hafal juz amma, maka gunakan surat-surat dalam juz amma ini dalam sholat-sholat malamnya. Itu akan lebih menguatkan hafalan, menjaga hafalan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-113 sampai 114. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara ahlil kitab ada golongan yang qa'imah, golongan yang lurus, golongan yang jujur. Yaitu golongan yang telah memeluk Islam. Mereka membaca ayat-ayat Allah di tengah malam. Dan mereka pun melakukan sholat. Ya, sholat malam. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Dan mereka juga beriman kepada Allah dan hari akhir dan memerintahkan manusia untuk berbuat yang ma'ruf dan melarang manusia dari kemungkaran, dan mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka itu termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Allah puji Ahlul kitab yang dia mau mengikuti al-haq, kebenaran. Ahlul kitab yang jujur, yang lurus, yang ketika datang Islam mereka masuk ke dalam Islam. Di antara sifat mereka, mereka suka membaca ayat-ayat Allah di malam hari. Sehingga ini adalah kebiasaan orang-orang soleh. Ya. Membaca Al-Quran di malam hari. Ya. Wathabata fis sahihain an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Dan telah sabit dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli fil lail. Sebaik-baik pria adalah Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar. Law kana yusalli fil lail, seandainya dia salat malam. Ketika Abdullah bin Umar mendengarkan ini, ya, maka sejak itu pula ya, beliau di malam harinya tidak tidur kecuali sedikit. Yakni Abdullah bin Umar serius dan bersungguh-sungguh melakukan sholat malam setiap malamnya. Sampai beliau tidaklah tidur kecuali sedikit di malam hari. Sebaik-baik pria adalah Abdullah jika dia sholat malam. Allah puji sahabat Abdullah bin Umar dengan ni'mar rajul, sebaik-baik pria. Karena amalan apa? Sholat malam. Yang dimana di dalam sholat malam tentunya seseorang membaca Al-Quran. Ya. Sehingga banyak ayat-ayat yang dia baca dalam sholat malamnya. Ya. Wa fil haditsil akhar fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam qaal, dan dalam hadis yang lain dalam kitab sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila tsumma tarakah. Wahai Abdullah, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah yang ini adalah Abdullah bin Amr bin As. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan yang dia dahulunya suka sholat malam, tsumma tarakah, setelah itu dia meninggalkannya. Jangan seperti yang itu. Ini adalah motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Abdullah bin Amr bin Al-As agar senantiasa continue dalam sholat malam. Wa rawa At-Tabrani wa ghayruhu an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan yang lainnya dari Sahal bin Sa'ad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, syaraful mu'min qiyamul lail, kemuliaan seorang mukmin adalah sholat malam. Kemuliaan seorang mukmin adalah melakukan tahajud atau sholat malam. Wal ahadits wal athar fi hadza katsirah. Hadis-hadis dan asar-asar tentang hal ini sangatlah banyak. Ya. Hadis, asar, riwayat tentang menjaga qiraatul Quran di malam hari, ya, sangatlah banyak. Dan ini merupakan kebiasaan para salaf. Mereka menjaga qiraatul Quran, amalan qiraatul Quran di malam hari. Wa qad jaa'a an Abil Ahwas Al-Jushami qala, in kana ar-rajulu la yatrukul fustat turuqan ay ya'tihi laila fa yasma'u li ahlihi dawiyan kadawiyin nahli. Telah datang riwayat dari Abul Ahwas Al-Jushami, yaitu Auf bin Malik Al-Jushami. Beliau berkata, sungguh dahulu seseorang ketika dia pulang malam, pulang ke rumahnya di malam hari atau ke khaimahnya di malam hari, maka dia mendengar keluarganya atau mendengar dari keluarganya suara gemuruh seperti gemuruh lebah. Ya, demikian karena di malam hari mereka menjaga amalan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan ajak keluarga kita, anak istri kita juga untuk menjaga amalan ini, membaca Al-Quran di malam hari. Kemudian wa'an Ibrahim An-Nakhai qala, kana yuqalu iqra'u minal laili walau hala basyatan. Dari Ibrahim An-Nakhai, beliau berkata, dahulu dikatakan, iqra'u minal lail walau hala basyah, bacalah Al-Quran di malam hari. Walaupun dia sedang memerah kambing. Sedang memerah susu kambing. Ya, ini ketika seseorang memiliki kesibukan di malam hari, ya, dia masih tetap bisa menjaga amalan ini. Menjaga amalan, membaca Al-Quran di malam hari. Wa an Yazid ar-Raqashi qala idza ana numtu tsumma staiqadtu tsumma numtu fala namat aynaya. Dari Yazid ar-Raqashi, beliau berkata, kalau aku tidur kemudian bangun kemudian tidur, ya, fala namat aynaya, maka kedua mataku tidak bisa terpejam, tidak bisa tidur. Ya. Yani setelah seseorang tidur, kemudian dia bangun, ya, maka akan sulit tidur lagi sehingga mengamalkan amalan sholat malam ataupun membaca Al-Quran. Qultu, aku katakan, kata al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa innama rujjihat salatul layli wa kira'atuhu likauniha ajma'a lilqalbi wa ab'ada minasyagilati wal mulhiyat wa tasarrufi fil hajat wa aswana minal riya' wa ghairihi minal muhbitat. Kata beliau, dan innama rujjihat, lebih diunggulkan sholat malam dan membaca Al-Quran di malam hari, ya, karena itu lebih menghadirkan hati, ya. Di malam hari itu akan lebih menghadirkan hati, ya. Sholat di malam hari dan membaca Al-Quran di malam hari, ya, itu akan lebih menghadirkan hati, ya. Dan lebih jauh dari kesibukan-kesibukan, lebih jauh dari hal-hal yang melalaikan, ya, lebih jauh dari tasarruf, perbuatan menunaikan hajat, ya, dan lebih bersih dari riya, sum'ah, dan yang lainnya, dari amalan, dari perkara-perkara yang bisa membatalkan amalan, ya, sehingga lebih diunggulkan perhatian terhadap ini lebih besar di malam hari. Ya, ini perhatian untuk baca Al-Quran ataupun sholat malam. Karena jika amalan ini dilakukan di malam hari, akan lebih menghadirkan hati. Hatinya akan bisa menghayati dengan baik. Mentadabburi ayat-ayat yang dibaca dengan baik. Ya. Dan kalau di malam hari akan jauh dari kesibukan-kesibukan atau dari perkara-perkara yang melalaikan. Bahkan lebih bersih dari riya ataupun sum'ah dan hal-hal yang lain yang bisa menggugurkan suatu amalan. Sehingga lebih diunggulkan sholat malam dan qira'ah Quran di malam hari. Ma'a ma ja'a syar'u bihi min ijadil khairati fil lail, di samping telah datang syariat menjelaskan tentang, ya, diwujudkannya kebaikan-kebaikan di malam hari. Ya. Didatangkannya kebaikan-kebaikan di malam hari. Fainal isra'a bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana laila. Dan isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu terjadinya di malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alaya. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wa hadis, dan juga hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan beramal dengan amalan ini di malam hari. Yanzilu rabbukum kulla lailatin ila sama'id dunya hina yamdi syatr layli fayaqulu hal min da'in fa astajiba lahu. Al hadis. Rabb kalian turun setiap malamnya ke langit dunia ketika sudah berlalu pertengahan malam atau sudah berlalu setengah malamnya. Kemudian Allah berfirman, hal min da'in, apakah ada orang yang berdoa kepadaku? Fa'astajibalahu, sehingga aku akan mengabulkannya. Al-hadis. Hadis sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang hadis ini merupakan dalil tentang nuzulnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia. Salah satu sifat dari sifat-sifat Allah adalah an-nuzul. Turun ke langit dunia. Nuzul atau turun ke langit dunia. Setiap malam ini. Tapi jangan dibayangkan turunnya seperti makhluk. Jangan. Kita imani, kita yakini Allah turun ke langit dunia. Caranya seperti apa kita gak tahu. Bentuknya seperti apa kita gak tahu. Karena itu perkara yang gaib. Ya. Yeah. Nah, dan wajib kita imani ini, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malamnya. Dalam riwayat lain pada sepertiga malam terakhir. Ya. Orang yang berdoa di waktu-waktu tersebut, waktu mustajab, Allah kabulkan. Maka yang punya hajat, punya keinginan, ya, bangun di malam hari. Sholat malam, di sepertiga malam terakhir. Kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Maka niscaya akan dikabulkan doanya. Ya. Karena Allah katakan tadi, hal min da'in fa astajiba lahu. Apakah ada orang yang berdoa? Kemudian aku kabulkan. Untuknya. Asyahid. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan melakukan amalan di malam hari, yaitu sholat malam dan qiraatul Quran. Demikian pula doa, zikir di malam hari. Wa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil laili sa'atun yustajabu fiha ad-du'a kulla lailatin. Dalam kitab sahih, yakni dalam kitab sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil laili sa'atun yustajabu fiha ad-du'a kulla lailatin. Di malam hari itu ada satu waktu yang doa di waktu tersebut atau doa yang dipanjatkan di waktu tersebut akan dikabulkan. Kulla lailatin. Dan itu terjadi setiap malam. Itu terjadi setiap malamnya. Warawa sahibu kitabi Bahjatil Asrar bisnadihi an Sulaiman al-Anmati qala ra'aitu Aliya ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu fil manami yaqul. Telah diriwayatkan oleh pemilik kitab Bahjatul Asrar dengan sanadnya dari Sulaiman al-Anmati bahwasanya beliau Sulaiman al-Anmati pernah berkata, aku melihat Ali bin Abi Thalib dalam mimpi. Bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, ini mimpi ya. Laulal ladzi lahum wirdun yaqumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna. Laduk dikat ardukum min tahtikum sahara. Li'annakum qawmu su'in ma tuti'una. Seandainya bukan karena orang-orang yang melakukan amalan soleh di malam hari, ya, yaitu sholat, zikir, dan seandainya bukan karena orang-orang yang memiliki semangat ibadah puasa di siang harinya, ya, maka laduk dikat ardukum mintahtikum sahara, akan digoncang bumi yang kalian pijak itu dari bawah kalian di pagi hari. Li'annakum kaum musu, karena kalian adalah kaum jelek, kaum yang buruk. Matuti'una, kalian tidak taat kepada Allah. Yani seandainya bukan karena orang-orang yang menghidupkan malam dengan amal soleh, sholat malam, qiraatul Quran, zikir, doa, dan orang-orang yang melakukan amalan puasa di siang hari, ya, maka bumi ini akan digoncang. Karena mereka adalah kaum su', kaum yang buruk yang tidak taat kepada Allah. Baik. Namun ini ar-ru'ya ya, ini mimpi. Sulaiman al-Salman ya, An-Salman al-Anmati. Salman al-Anmati bermimpi Ali bin Abi Thalib membacakan syair ini. Ya. Namun dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran, Al-Hadith, Athar, ya, itu sudah sangat banyak, cukup ya, untuk menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran, sholat malam, zikir dan doa di malam hari. Ya. Banyak dalil-dalilnya. Kemudian kata beliau, wa'lam anna fadilatal qiyami bil laili wal qiraati fihi tahsulu bil qalili wal katsir. Ketahuilah bahwasanya keutamaan salat malam dan membaca Al-Qur'an di malam hari itu bisa diraih. Bisa diraih bil qalil wal katsir. Ya. Sebentar ataupun lama. Sedikit ataupun banyak, ya. Misalkan salatnya cuma sebentar. Nah, dia tetap mendapatkan keutamaan sholat malam. Misalkan dia hanya sedikit membaca Al-Qur'annya di malam hari, dia tetap mendapatkan keutamaan qiraatul Qur'an di malam hari. Wa kullama katsara kana afdhal, akan tetapi semakin banyak tentu itu semakin baik, semakin bagus, semakin lebih baik. Illa an yastau'ibal laila fa innahu yukrahu ad-dawamu alai, kecuali kalau semalam suntuk ya, dilakukan salat malam dan baca Al-Qur'an semalam suntuk, maka yang seperti ini makruh kalau dilakukan secara terus-menerus. Kalau sesekali enggak apa-apa. Ya. Nah, misalkan malam 27 Ramadan dari habis Isya salat malam sampai menjelang subuh misalkan, semalam suntuk. Ini kan kadang-kadang, ya sesekali labas nggak apa-apa. Tapi kalau setiap malam dia semalam suntuk baca Al-Quran dan sholat malam, maka ini makruh. Kenapa? Wa illa an yadurran binafsih, karena ia akan membahayakan diri dia. Badan kita punya hak, jasad kita punya hak. Di antara haknya diistirahatkan. Ya, nah. Baik. Wa mimma yadullu ala husulihi bil qalil, di antara dalil yang menunjukkan bahwa akan diraih pahala dan keutamaan membaca Al-Qur'an atau menjaga bacaan Al-Qur'an di malam hari, itu akan diraih walaupun sedikit, walaupun dengan membaca Al-Qur'an sedikit, ya. Di antara dalil yang menunjukkan tentang hal ini adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang melakukan salat malam dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak akan ditulis sebagai orang tidak akan ditulis dari golongan orang-orang yang lalai. Dia tidak akan termasuk dari golongan orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin, dan barang siapa yang salat malam dengan membaca 100 ayat, maka dia akan ditulis termasuk dari golongan orang-orang yang qanitin, ya. Golongan orang-orang yang qanitin, orang-orang yang taat. Kemudian wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin, dan barang siapa yang salat malam dengan membaca 1000 ayat, maka dia akan tertulis sebagai golongan orang-orang yang al-muqantirin. Naam. Ai u'tiya qintaran minal ajr. Dia akan diberi pahala yang sangat banyak. Al-muqantirin adalah orang-orang yang panen pahala, yang pahalanya sangat banyak. Naam. Hadis ini menunjukkan bahwa walaupun mungkin hanya 10 ayat yang dibaca dalam sholat malamnya, dia termasuk mendapatkan keutamaan 6 beramal membaca Al-Qur'an atau salat malam di malam hari. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Wa haka Tsa'labi an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu maqal, man shalla bilaili raq'ataini faqad bata lillahi sajidan aw qa'iman. Telah dihikayatkan oleh Tsa'labi dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, man sholat bilaili rokaataini, barang siapa yang sholat di malam hari 2 rokaat, faqad bata lillahi sajidan aw qa'iman, maka sungguh dia telah bermalam untuk Allah dalam keadaan sujud atau dalam keadaan berdiri sholat. Nah, ini dia akan mendapatkan pahala naam sholat malam. Taib, minimalnya ya, seorang mukmin dia menunaikan sholat witir 3 rakaat. Nah, minimalnya seorang mukmin dia melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Baik, jika dia mampu dari itu, maka laksanakanlah sholat malam sebanyak 11 rakaat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab, selesai dari pasal yang ketiga dari bab yang kelima. Nah, dan insyaallah ba'da isya nanti akan ada kajian bersama Al-Ustaz Abdul Syakur hafizahullahu taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.